gue punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Ya, yeah. Psycho J. Lagu ini ketujuin khusus buat jomblo-jomblo. Yow, malam minggu kesepian dan sendirian. Tapi ngaku sama temen punya pendirian. Ngakunya belum tertarik, punya pasangan. Padahal di dalam hati terus berangan. Tampang bukanlah yang menjadi alasan. Karena gak jelek, cukup pas-pasan. Tapi gak pernah bisa punya pacar. Memang model kayak gini harus banyak belajar. Lihat cewek cuman bisa main sweet-sweet. Sosok ngegodain sambil bibir tweet-tweet. Disangka cewek demen dibikin begitu. Cuma sama cewek murahan, taktik itu jitu. Pantesan lo jomblo sepanjang abad. Berpikir dewasa aja masih super lambat. Yang ngerasa jomblo suka bengong mata belok. Lagu satu ini emang khusus buat lo. Minggu dia nomo. Soal cewek dia nomo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Malam minggu dia nomo. Soal cewek dia nomo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. PDKT baju gak digante. Apalagi udah seharian kagak mandi. Lalu pengen ngedeket gadis-gadis, udah pasti mereka menolak dengan sadis. Terus sok pinter di depan cewek, ngomong panjang lebar berasa pewe. Padahal baca buku atau koran aja kagak. Otak masih bego di depan cewek belaga. Waktu pacaran dia ngajak makan, terus minta dibayarin blak-blakan. Udah gitu makan di restoran mahal. Lo pikir cewek senang kagak bakal. Kalau kagak pengen jomblo mesti tahu diri. Jangan lihat cowok lain punya cewek cantik kiri. Mungkin dia memang pria sejati yang PDKT sama cewek lewat hati. Minggu dia nomor soal cewek dia. Homo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Malam minggu dia homo. Soal cewek dia homo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Makanya, cara paling baik supaya lo kagak jomblo, lo mesti berubah. Karena dunia tuh gak seperti daun kelor. Coba lo pikirin, banyakan majalah cewek daripada majalah cowok. Mereka tuh lebih banyak masukan. Jelas aja lo kelihatan bego. Ya, makanya sekarang saatnya berubah. Apa yang udah gue bilang jangan lupa. Cowok yang lebih gentleman, cewek suka. Daripada malu taruh mana tuh muka. Jadilah lelaki yang apa adanya. Jangan terlalu caper makanya. Kalau ngomong sama cewek, lihat matanya. Jangan lihat yang lain, dengar kata-katanya. Minggu dia ngomong. Soal cewek dia ngomong. Tapi dia bukan ngomong. Dia cuma seorang jomblo. Malam minggu dia ngomong. Saya Gisron dari Tegal. Saya 25 tahun loh jomblo. Tapi saya ngikutin kata-kata Mas Saikoji. Langsung dapat cewek. Malam minggu dia nomo. Soal cewek dia nomo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Malam minggu dia nomo. Soal cewek dia nomo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Untuk semua jomblo di Indonesia, bersemangatlah. Karena hari kemenangan akan segera tiba.